Mitra bisnis, anjloknya harga cengkeh membuat DPRD Sulawesi Utara mengusulkan pada Pemda untuk membuat peraturan gubernur supaya melakukan intervensi agar harga di tingkat lokal lebih stabil dan petani pun terlindungi. Keinginan untuk melindungi petani memang merupakan suatu keharusan. Apalagi undang-undang sudah mengatur tentang sistem resi gudang yang bisa membantu dan melindungi petani ketika harga suatu komoditi pertanian atau perkebunan sedang anjlok. Tapi sepertinya belum banyak Pemda yang menerapkan sistem ini. Nah, untuk membahas hal ini di ujung telepon saya sudah tersambung dengan Ketua Himpunan Kerukunan Tani Indonesia atau HKTI Jawa Timur, Heri Suginaryo. Pak Heri, bagaimana komentar Anda? Ya. Jadi kami mencoba melihat ini kasus per kasus, Bapak ya. Kalau kita mengamatin kebijakan-kebijakan peraturan-peraturan pemerintah, ini kadang-kadang tidak sinkronisasi dengan daerah, Pak. Makanya kalau saya bilang diharuskan, nanti saya salah kan. Namun kami berupaya untuk meyakinkan kepada pemerintah daerah, karena saya di Jawa Timur. Nah, Jawa Timur kami meminta kepada pemerintah, dan nampaknya pemerintah Jawa Timur itu merespon, Pak. Merespon untuk membuat suatu perda untuk menangani hal-hal tersebut, sehingga petani tidak dalam posisi sebagai sapi perah, gitu. Bentuk intervensi yang diharapkan dari Pemda seperti apa, Pak? Bentuknya peraturan daerah, Pak. Jadi dalam perlindungan-perlindungan mulai dari budidaya sampai distribusi, sampai pasca panen sampai distribusi di lapangan gitu. Minimal ada, kalau misalkan sekarang ini bagaimana keterpurukan petani terhadap harga pupuk naik, terhadap apa itu persaingan pasar global, komoditi kita di bawah, dengan kualitas mungkin juga di bawah. Nah, ini pemerintah harus berupaya menyisihkan anggaran dari APBD daerah untuk menangani hal-hal tersebut. Minimal untuk pencerahan atau sosialisasi, syukur ada dana penyangga gitu. Penyangga untuk harga pasar gitu, Bapak. Kalau untuk stabilisasi harga bagaimana? Sepertinya bahwa petani ini kan posisinya kan posisi di marginal dengan modal yang sangat terbatas. Sehingga kalau mungkin petani ini diberikan kesempatan, mungkin ada akses perbankan yang baik, ada kebijakan pemerintah mungkin semacam resi gudang, jadi kita punya komoditi, bank memberikan apa itu jaminan pembiayaan. Nah, hal-hal itu yang kita harus lakukan, sehingga petani punya gairah, Pak. Demikian Heri Suginaryo dan saya Rizal Andika.